الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإن بدين أعزكم الله لقد بحثت بكيب بحثت مثل ربا macam-macam riba dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah riba. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini akan kita bahas beberapa permasalahan saja yang mungkin perlu disampaikan di majelis ini mengingat waktu yang terbatas dan terlalu banyaknya masalah-masalah jual beli yang harus disampaikan. Insyaallah kita akan membahas satu sistem transaksi yang cukup masyhur di kalangan bank-bank yang ada, dan insyaallah pula kita akan membahas tentang masalah kredit. Juga dibahas insyaallah taala tentang masalah asuransi. Juga dibahas insyaallah taala tentang masalah multi level marketing dengan singkatan MLM. Selebihnya Allah alam bisawab, antum teruskan sendiri. Terlalu banyak masalah-masalah yang belum kita ulas. Terakhir kita baru membahas syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Itu pun belum selesai pembahasannya. Masih banyak transaksi, cara-cara akad-akad jual beli yang belum disinggung. Belum yang kelima, belum yang keenam, belum yang ketujuh. Belum membahas masalah khiyar. Ada khiyar majelis, ada khiyar aib, ada khiyar qobn, ada khiyar macam-macam. Pembahasan masalah khiyarat. Wallahul musta'an. Kalau enggak mungkin semuanya, ya sudah, kita bahas saja yang mungkin dibahas. Selanjutnya serahkan kepada para ustaz yang di sini. Tanggung jawab mereka insyaallah. Masalah yang pertama ya khanatina azakumullah yang perlu disinggung di sini ialah permasalahan yang biasa dikenal di kalangan orang-orang bank yang diistilahkan dengan sistem murabahah. Murabahah. Sistem murabahah ini khanatina azakumullah yang diterapkan diterapkan oleh perbankan sekarang ini, oleh bank-bank sekarang ini ialah gambaran singkatnya dia membeli sebuah barang dengan sebuah harga, kemudian dia jual kepada orang lain dengan harga lebih. Murabahah ini karantina azakumullah memiliki beberapa gambaran transaksi, memiliki model-model transaksi yang cukup banyak. Ada 5 model transaksi sistem murabahah yang disebutkan oleh para ulama. Itu perlu antum cermati bersama. Ada yang haram, ada pula yang diperselisihkan tentang kebolehannya. Gambarannya khanatina azakumullah supaya antum lebih jelas lagi ialah misalkan kita membutuhkan suatu barang dalam keadaan kita ini tidak memiliki uang untuk membeli barang itu. Kita datang ke bank, datang ke bank dengan tujuan supaya bank itu membelikan kita barang tersebut, dan kita pinjam kepada bank, kita membayar kepada bank, kita bayar kepada bank, utang di bank, sementara banknya membelikan kita barang tadi, dan bank di sini mengambil keuntungan dari kita dengan selisih harga yang mereka tentukan, itu yang namanya murabah. Lagi berpikir apa lagi ngantri? Wudhu. Nanti kamu tak dengar nanti riba, dikatakan riba. Ayo, wudhu. Cuci muka tu. Dengar ya, masya Allah. Ingat, bisa ingat cara tu. Nah, cara tu itu kisahnya kalau dalam majlis kadang-kadang tu. Dan nulis yang lainnya. Syekh membacakan A, dia nulis A, B, C, D sampai yang akhir. Tegur sama temannya. Syekhnya lagi ngomong tuh. Kok nulis yang lainnya? Kata Syarikut nih rahimahullah, saya lebih tahu daripada kamu. Jaya orang ini, jangan ngerti sama dia. Dong saya dari tadi perhatian serius mendengarkan omongannya Syekh. Ya, kamu menurut perkara yang lainnya lebih ngerti. Dia sama orang ini. Sekarang sampai sekarang ini Syekh sudah menyampaikan beberapa hadis. Dijawab sama beliau dengan gampang. Dia sampai sekarang menyebutkan sekian hadis. Hadis yang pertama itu ini, yang kedua itu ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Tapi selesai. Bengong ini orang. Aku yang perhatian serius saja, asyik gak hafal. Ini orang mengerjakan yang lainnya, hafal semua. Luar biasa, terikut nih. Allah. Saya. Kau tadi? Tidak dilupain ya, dunia Allah. Ayo, dengan gambaran tadi. Saya ulangi lagi. Seseorang tadi membutuhkan sebuah barang. Misalkan, kita membutuhkan yang namanya sepeda motor. Nggak punya uang. Kita datang ke bank, ngomong kepada pihak bank, kita ini membutuhkan sepeda motor Supra Fit atau Honda Supra terbaru 125cc. Terbaru kan? Nah. Tapi kita gak punya uang ini. Katanya pihak bank, boleh. Nanti saya sebagai pihak bank akan membeli barang tadi di showroom, the dealer. Nanti kamu saya serahkan kepada kamu, sementara kami jual barang itu kepada Anda dengan nilai sekian. Misalkan Honda Supra 125cc itu di showroom harganya 15 juta, dijual sama pihak bank kepada orang tadi senilai 17 juta setengah, 17.500.000 dengan tempo setahun. Paham ini ya? Apa hukumnya masalah ini? Ini terjadi apa yang terjadi? Terjadi ya? Mungkin sama motor, mungkin mobil, mungkin rumah, mungkin apa saja. Tentang masalah ini, karena tidak harus aku mau dirinci hukumnya ini. Dirinci. Dan masalah ini memiliki 5 gambaran. Gambaran yang pertama ialah ketika ada orang datang tadi, pihak bank menyatakan, kami jual sepeda motor tadi kepada kamu dengan 17.500.000 tempo 1 tahun. Dalam keadaan di mana tina azakumullah, sepeda motornya itu masih di showroom. Pihak bank meminta orang tadi untuk mengambilnya di showroom tadi. Paham ini ya? Enggak, pihak bank hanya nelfon saja kepada showroom yang terdekat yang diinginkan. Kami membutuhkan barang ini. Berapa harganya? Nanti kita kirim via Jadi abang menransfernya ke Sorong, uang tadi itu dalam keadaan motornya masih ada di sana. Ya, abang ngomong pada pelanggan tadi, kita jual 17.500, sekarang kamu ambil di Sorong tadi. Cara seperti ini, khonatina azakumullah, cara yang haram. Mari perbolehkan khonatina azakumullah dengan tanpa ada khilaf di kalangan para ulama, semuanya sepakat ini sebenarnya haram. Kenapa? Dikarenakan pihak bank menjual sesuatu yang belum dia miliki. Pihak bank menjual sesuatu yang belum dia miliki saat itu. Sebab bendanya, barangnya masih di showroom, di dealer. Dari paham ini ya? Dan ini sama saja dengan menyatakan saya jual kepada Anda 15 juta dengan harga 17,5. Namanya apa? Namanya riba yang sangat wow, sangat jelas sekali. Mafhum? Mafhum. Ini yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua hampir sama dengan yang tadi, hanya saja lebih parah. Lebih parahnya dikarenakan pihak bank tadi tidak menghubungi showroom dalam keadaan pihak bank tadi masih di tempatnya, di kantornya, dan motor masih di showroom, di dealer. Pihak bank juga belum menghubungi mereka, juga belum mengadakan transaksi dengan mereka, tapi dia sudah mengadakan akad, akad tadi dengan sang nasabah, dengan pelanggan. Ini juga haram karena tina nasabah. Mari perbolehkan. Kalau surah yang kedua tadi itu, biar pihak bank bisa menghubungi via showroom, dihubungi dia, telepon. Hah? Ditanya harganya berapa? Jelas. Pihak bank kemudian melaksanakan transaksi dengan mereka dan uangnya ditransfer via ATM atau via transfer trade. Tapi kemudian oleh pihak bank pelanggan tersebut disuruh mengambil di showroom, bukan di bank. Ini juga hukumnya haram karena kita nasehatullah. Sebab pihak bank menjual sesuatu yang belum dia terima, menjual sesuatu yang belum tangan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda atau pernah melarang, nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'i ma lam yuqbad. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sesuatu yang belum diserah terimakan. Yang belum diserah terimakan. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ribhi ma lam yuqman. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang keuntungan, riba, keuntungan dari sesuatu yang tidak terjamin. Ini gambarannya sama dengan yang saya bawakan tadi. Pihak bank belum menerima barangnya. Barangnya masih di showroom, di dealer ya. Belum diterima sama mereka. Walaupun sudah dibeli via telepon. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram ya, kenapa enggak diperbolehkan. Gambaran yang ketiga sama dengan yang tadi, hanya saja pihak bank ini datang langsung ke showroom. Pelanggannya masih di mana? Masih di banknya. Pihak banknya langsung ke showroom karena dia transaksi dengan pihak showroom. Selesai transaksinya, beres, dibayar semua sama pihak bank. Kemudian pihak banknya datang kepada pelanggan, di mana ini? Di bank. Dan sebelumnya dia mengatakan kepada pihak showroom, ini barang, nanti kamu kirim ke mana? Bank, ke orang tadi. Ini barang, kamu kirim ke orang tadi. Ini mulai qanatina azakumullah. Juga transaksi yang diharamkan dalam Islam. Sebab sebelum dia berangkat ke showroom sudah mengadakan transaksi tersebut dengan pihak pelanggan tadi. Sama dengan menjual sesuatu yang belum dia miliki atau menjual sesuatu yang belum dia terima. Gambaran yang keempat sama dengan yang di atas, hanya saja dari pihak bank langsung berangkat menuju ke showroom. Dia beli barang tadi pada pihak showroomnya, transaksi selesai, kemudian pihak bank ngomong sama pihak showroom, ini barang, ini barang saya taruh di sini, tolong kamu simpan dulu. Taruh di sini, tolong kamu simpan dulu, ya. Ya. Kemudian pihak bank datang kepada pelanggan tadi. Nah, itu barang sudah saya belikan di bank. Dan kamu ke sana ambil di sana. Saya sudah saya titipkan di sana. Yang keempat ini pun dipenuhi nama saya kemudian demikian. Ini yang keempat. Ini yang keempat ya Allah. Yang rajin. Menurut yang sahih ialah hal itu diharamkan. Kenapa demikian? Sebab dari pihak bank itu belum memindahkan barang tadi ke tempatnya. Belum memindahkan barang tadi ke tempatnya dia. Itu barang masih ada di showroom. Masih ada di dealer. Maka tidak boleh. Jadi bang, bagaimana ketentuannya? Ketentuannya karena mungkin azakumullah, barang itu sudah diterima atau diambil oleh pihak bank, oleh pihak bank, dan kemudian di depan ditaruh di depan kantor bank, kemudian baru dia transaksi dengan orang lain. Jadi bang, ada baru kena. Tapi selama itu barang masih di dealernya, di showroomnya, walaupun dititipkan di sana dan kemudian meminta pelanggan untuk ke sana mengambilnya, ini hukumnya haram. Termasuk menjual sesuatu yang belum dia terima, yang belum dia pindahkan ke tempat. Ini pendapat yang sahih insyaallah. Gambaran yang kelima. Gambaran yang kelima ya, Pak. Ini lebih samar lagi. Sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Di pihak bank sudah mengadakan transaksi dengan pelanggan. Sudah jelas ini harganya berapa. Berapa temponya. Kemudian pihak bank datang ke showroom. Dibeli itu sudah motornya. Cash, tunai, beres. Kemudian dia bawa sampai di depan. Sampai di depan. Dibawa kuncinya ke dalam. Bawa sama pelanggannya. Ini kuncinya. Nah ini kuncinya. Barangnya di depan kantor. Anda tidak perlu lagi. Paham ini? Artinya apa ini barang? Ini barang sudah di depan mata. Dan juga sudah dipindahkan sama pihak bank. Ya apa ya? Sudah dipindahkan sama pihak bank, disuruh diterima sama pihak bank, ditaruh di depan kantor dia. Dan dikatakan sama pelanggan, itu motornya. Yang terakhir ini, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Mayoritas para ulama sekarang mengatakan boleh. Mayoritas para ulama sekarang ya ikhwan mengatakan boleh. Seperti Syekh Munubat rahimahullah, Syekh Salih Fauzan, juga fatwa Lajnah Daimah menyatakan kebolehan sistem yang seperti ini. Kenapa ya ikhwan? Kata mereka dikarenakan bank sudah apa namanya menerima barang tadi dari showroom. Yang kedua, pihak bank sudah memindahkan barang tadi dari showroom ke tempatnya bank. Apalagi yang membuat terlarang sistem ini? Karena enggak ada, maka boleh. Sementara ulama yang lainnya mengatakan enggak boleh. Hukumnya haram. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala ghafarallah. Mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kata mereka, dikarenakan transaksinya di awal. Jadi bang, di awal. Paham ini ya? Di awal ya. Artinya sudah ada duluan itu transaksi, baru kemudian dia bang mencarikan barang. Itu kata mereka sama halnya dengan menjual 15 juta dengan 17 juta setengah, namun dikasih formalitas sepeda motor di tengah-tengah. Ini yang kata mereka dikatakan dengan sistem bai'ul 'ainah. Bai'ul 'ainah atau mungkin lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi. Bai'ul 'ainah ya ikhwan, itu jual beli yang diharamkan dalam Islam. Rasulullah mengatakan idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum az-zar'a wa taraktum al jihad wa taraktum al jihad salatallahu alaikum dhulla la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kalian sudah melaksanakan sistem jual beli dengan sistem ainah, dengan sistem ainah, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, artinya apa? Tanam, apa namanya, peternak, dan kalian telah riba dengan peternakan, ini sibuk dengan dunia kalian, dan kalian meninggalkan perkara jihad di sabilillah, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dan tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian kembali kepada agama. Masyaallah. Rukun ini semangat sekali. Masyaallah. Baik karo-karo belakang. Jangan tuh terdengar, saya enggak mendengar sekali. Masyaallah. Rukun sama rinda. Allah musta'an. Ini hadis menunjukkan haramnya sistem ainah. Bagaimana sistem jadi? Sistem al-aina ialah ad-darahim bid-darahim bainahuma thawbun. Itu bahasa Ibn Abbas. Menjual uang dengan uang, tapi di tengah-tengahnya dikasih baju. Bagaimana gambarannya? Gambarannya ya, Pak. Misalkan ada seorang datang kepada saya. Dia ini membutuhkan uang. Butuh uang dia. Dan marah saya, Ustaz, saya ini butuh uang. Berapa? 1 juta. 1 juta. Wah. Saya enggak mau masih utang yang 1 juta ini. Mana? Saya butuh uang ke sini, Pak Ustaz. Gimana bos? Saya paham ya? Saya gini aja. Antum beli HP saya ini. Antum beli HP saya ini 1 juta. Wah, saya gak punya uang Pak Ustaz. Saya gak punya uang Pak Ustaz. Bagaimana saya harus beli? Kamu utang aja, gak apa-apa. Kamu beli HP saya ini 1 juta rupiah dengan tempo tahun depan. Sampai sini ya. Tahun depan. Ini HP pindah ke tangan dia. Maaf, belum beranjak dari tempat. Saya bilang sama dia, bagaimana kalau HP ini saya beli dari antum? Bagaimana kalau HP ini saya beli dari kamu dengan tunai, cash, dengan harga 800 ribu rupiah. Paham ini ya? Paham sampai sini? Orang tadi dikarenakan butuh uang, gak butuh HP ini, butuh uang. Jadi Pak Ustaz, tak jualnya HP ini kepada antum 800 ribu rupiah. Makanya tak ambil ini HP, masuk kantong saya serahkan kepada dia uang 800 ribu rupiah kepada dia, cash. Dia bawa berapa ini? 800 pulang dia. Tapi dia punya utang sama saya berapa? 1 juta. Dari mana? Harga HP yang awal tadi. Itu namanya aina ya. Intinya saya jual saya jual uang 800 ribu rupiah tadi itu dengan harga 1 juta. Untung berapa saya? Untung 200 ribu. Riba. Riba. Riba, nah riba ngomongnya haram. Karena mereka demikian pula yang tadi itu. Dikarenakan akadnya, transaksinya di awal, pihak bank menyatakan saya jual 17,5 juta kepada Anda. Dalam keadaan harganya berapa? 15 juta. Baru kemudian dia banknya nyari barang sana kemari, kemudian dia taruh di situ. Dia taruh di situ, nih, barangnya sudah ada. Ini kata mereka, ini bersama dengan si main tadi itu, kakak kamu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ini karena bin azakumullah alasan pendapat yang mengatakan larangan. Dan yang kelima tadi karena bin azakumullah syubhat. Sangat sama sekali. Memang kebanyakan para ulama mengatakan kebolehan. Namun dan juga memang mengetidapati karena bin azakumullah dalam perkara ini nas dari yang sangat tegas yang jelas menunjukkan bahwanya jangan bahwanya dia riba atau perkara yang haram. Namun ikhwanatina azakumullah, di zaman yang sekarang ini, di zaman sekarang ini ikhwan, dikarenakan yang namanya bank-bank yang ada itu masyhur dan ma'ruf dengan muamalah ribanya, maka memegangi pendapat yang kedua lebih layak, yang mengatakan jangan melaksanakan transaksi seperti itu dengan siapa. Wallahu a'lam. Dan ini hasil akhir yang disebutkan sama Syekh Abdul Rahman Al-Adil. Kata beliau, gambaran yang terakhir tadi hampir-hampir tidak didapati para semua bank. Kenapa kata beliau? Sebab enggak mungkin, enggak masuk akal adanya sebuah bank yang menetapkan barang untuk kamu dengan tanpa apa-apa. Mesti ada jaminannya, mesti ada akad-akad tertentu, mesti ada saksinya, mesti ada syarat-syaratnya. Sehingga tidak perlu disebutkan khilaf seperti ini. Sama. Dan kita mengingatkan kaum muslimin, jangan sampai bermuamalah, jangan sampai bermuamalah dengan bank-bank yang ada ini dengan muamalah-muamalah yang tadi itu, baik yang sangat jelas-jelas keharaman yang di awal, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau dengan muamalah yang kelima ini, yang kelima. Wallahu a'lam bissawab. Nah, terus bagaimana solusinya ya? Solusinya ialah jangan ada transaksi terlebih dahulu. Jangan ada. Jangan ada. Atau pulaan dulu. Pulakan, ambil barang yang ada untuk siap. Baru pembeli datang kepada antum. Ini berapa harganya ini? Ini saya jual 17.500. Dan antum pulaannya berapa? 15. Ini wabah, barangnya ada, kemudian kamu apa namanya jual kepada dia, dan dia membelinya dengan sistem utang, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Wallahu alhamdulillah. Ini cukup banyak ya. Dari sini warahmatullahi wabarakatuh muncul masalah yang berikutnya. Kalau hubungannya dengan sistem motor dan mobil, muncul yang berikutnya yang namanya masalah. Kredit. Wa ma atraka ma kredit. Kredit. Dan sekarang ini Valentina azabullah yang sedang rame-ramenya sistem kredit. Orang yang jualan setiap harinya bakso bisa membawa Honda 125cc terbaru. Loh kenapa? Karena gampang, uang muka cuma berapa? Cuma berapa ya? Akhirnya 500 ini. Awal 500, sekarang itu sudah mulai murah lagi. Sekitar cuma 300 sekian uang mukanya. Nah, uang muka Diansur dengan tempo 3 tahun tiap bulan sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Ya apa ya? Ya. Hah? Gitu. Ini yang lagi marah ya. Sistem kredit diistilahkan dalam bahasa Arab dengan sebutan taksiyub. Taksiyub. Bagaimana gambarannya? Gambaran taksiyub dihadapi na'azakumullah ialah, dia mengatakan, kalau barang ini dijual kontan, kamu bayar kontan, harganya 10 juta. Nah ya, 10 juta. Tapi kalau antum membayarnya tempo dengan diansur, ansur tiap bulan sekian, maka saya kasih harga 15 juta. Itulah apa namanya keadaannya. Apa lain lagi? Ini yang mereka bahas ya, diansur. Adapun kalau misalkan dia mengatakan saya beli ini, Abi, berapa ya? Atau bayar cash apa utang ya? Tidak punya uang ini. Berapa ini? Ya, kalau kamu yang utang ya, saya jual 15.000. Ya udah nanti saya bayar di akhir tahun. Ini tidak ada masalah. Karena gelondongan ini di akhir. Amin. Ada gelondongan ya. Ya tutup ini di akhir. Sama dengan Anda membeli itu barang dengan utang. Yang dibahas sekarang ini ialah tidak. Kalau kamu bayar ini kontan 10 juta ya. Tapi kalau kamu angsur tiap bulan sekian sampai 3 tahun, maka ketemunya 15 juta rupiah. Jangan dikasih uang muka sekian, kemudian angsurannya sekian. Nah, uang muka 1 juta balik separuhnya. Kan begitu katanya. Nah, uang muka 1 juta langsung kembali di muka dengan cash 500.000 rupiah. Kemudian Anda mengangsur tiap bulan, disuruh milih. Kalau setahun, maka tiap bulan sekian. Kalau 2 tahun, maka tiap bulan sekian. Kalau 3 tahun, maka tiap bulan sekian. Gitu kan ya? Ya apa ya? Iya, masya Allah. Ini yang namanya sistem kredit. Tentang masalah ini, kalau tidak assalamualaikum, Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah taala ghafarah, dan Syekh Muqbil bin Hadi Al Wadi rahimahullah taala ghafarah. Mereka berdua di kalangan ulama sekarang ini yang dengan keras dan tegas menyatakan haram hukumnya. Hukumnya haram. Tamam. Dalilnya ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Di terjemahkan sama mereka melarang dua harga dalam satu akad jual beli. Nahaan bai'ataini fi bai'ah. Paham ini ya? Nahaan bai'ataini fi bai'ah. Melarang dua harga dalam akad jual beli. Gambarannya yang disampaikan tadi. Kalau kontan maka sekian. Tapi kalau dia mengangsur maka berubah menjadi harganya lebih banyak lagi. Juga mereka berhujjah dengan lafaz yang lain, tapi lafaz ini dikatakan lemah oleh sebagian ulama. Man ba'a al-bai'ataini fi bai'ah falahu aw kasuhuma aw riba. Barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu akad, falahu aw kasuhuma, maka dia boleh mengambil yang paling minimal, yang paling sedikit. Kalau enggak demikian, maka riba. Artinya kalau kemudian dia menjualnya dengan dua harga, kemudian dia mengambil harga yang lebih banyak, diansur lebih banyak nominalnya, maka riba. Ini argumentasi yang diberikan sama beliau berdua ya. Sehingga dengan pendapat yang mereka berdua ini, sistem kredit sepeda motor, sistem kredit mobil, apalagi yang selanjutnya, kayak gini juga? Ya benar. Ini kayak gini juga. Persis kayak gini. Hah? Kayak gini cuma. Diangsur begitu. Membengkak. Ah, tinggal pendapat mereka berdua ini, Fathina Assalamualaikum. Itu ialah, itu ialah. Teruskan, itu ialah, itu ialah. Hukumnya haram, riba ya. Kalau dia mengambil yang angsuran tadi, kalau dia mengambilnya kontan, tidak ada masalah. Beres urusannya itu. Kalau dia kontan, tidak ada masalah. Apa masalah ya kalau kontan? Yang jadi masalah. Karena dia kalau dia akan diangsur, hukumnya haram. Nah, sehingga menurut mereka berdua ini, Anda tidak boleh membeli motor dengan jarak kredit. Nah, apalagi kalau dalam akad transaksinya itu dengan persyaratan di awal. Kalau apa namanya setiap kalau tagihan tiap bulannya molor, jatuh tempo tiap bulan molor, denda sekian. Ada enggak? Apa ada enggak? Ada. Allah Akbar. Kalau misalkan 3 bulan berturut-turut tidak bisa membayar apa namanya angsurannya, maka hangus semuanya. Tamatnya balik, yang dari awal sampai akhir hangus semuanya. Juga ada begitu. Wah, tambah repot lagi. Sudah. Nah, maka hukumnya haram. Dan itu transaksi yang riba. Malah untuk ada lagi usaha gitu-gitu lagi. Tuh. Nggak mobil, nggak sama motor, nggak apa. Dari mulai yang kecil sama yang kecil. Ini renten banyak begini ya. Namun, nggak bernafas sepanjang ini. Namun ya, pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas besar para ulama, ini pendapat imam atau empat, ini pendapat khulafaur rasyidin, tamam? Ini pendapat kebanyakan ulama besar zaman sekarang ini. Mereka mengatakan itu diperbolehkan dengan ketentuan. Bentar dulu. Benar. Kata mereka, sistem yang seperti itu diperbolehkan dengan ketentuan. Dengan ketentuan. Yang pertama ialah ketika sang penjual mengatakan kalau kontan sekian, kalau diangsur maka menjadi sekian. Pihak pembeli itu apa namanya menyebutkan akad transaksi yang dia ini. Tadi dia mengatakan saya ambil dengan angsur, jelas juga. Terus saya urus. Tentunya kedua ialah pihak penjual tidak boleh lagi menambahi nominal yang telah disebutkan. Ketika tiap bulan jatuh tempo, tidak bisa bayar, sang penjual tidak diperbolehkan memungut denda. Walaupun sampai berbulan-bulan dia belum bisa membayar, sang pihak penjual tidak diperbolehkan memungut sebesar apapun dari apa namanya uang tadi, nominal tadi. Begitu jatuh akhir tempo, jatuh tempo di akhir tahun nanti, dalam keadaan belum bisa melunasi, maka pihak penjual pun juga tidak diperbolehkan untuk menambahi nominal. Tetap segitu itu aja. 15 juta, ya 15 juta terus. Sampai ini orang mampu untuk membayar. Dari paham ini? Nah iya, dari paham. Kalau sampai dari pihak penjual melakukan sistem denda, dendanya itu riba. Kalau sampai sang penjual melakukan pengambilan kembali barang tersebut, dikarenakan 3 bulan berturut-turut tidak bisa bayar, kosong semuanya, itu adalah riba. Kalau sampai di akhir tahun, di akhir masa tempo, jatuh tempo, sang pembeli belum bisa membayar, ternyata oleh penjual dikasih tempo yang berikutnya dengan penambahan nominal, maka itu riba jahiliyah yang dibahas di bagian tadi. Hukumnya haram. Kalau semuanya tidak ada, tidak ada itu semuanya, dan dia pembeli menentukan dengan kredit yang dia inginkan, dengan angsuran, maka tidak mengapa, tidak mengapa, diperbolehkan semuanya. Sebab dari dia penjual dirugikan dengan tempo, dari kan? Dia rugi dengan tempo. Siapa ya? Dan dia diuntungkan dengan penambahan nominal. Dari dia pembeli, dia diuntungkan dengan tempo tadi. Nafasnya panjang untuk mencari penghasilan dan membayar itu semuanya. Namun dia dirugikan dengan penambahan nominal. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, sama-sama untung, sama-sama rugi. Tidak ada perkara yang mengkhawatirkan di sini. Dari mana? Kemudian mereka menerangkan tentang makna hadis nahaan bay'ataini fi bay'ah. Larangan dua akad dalam jual beli. Kemudian mereka menerangkan bahwa hadis yang lainnya lagi, barang siapa yang melakukan akad dua harga dalam satu akad, maka dia diperbolehkan mengambil yang paling minimal nominalnya. Kalau enggak, maka dia riba. Itu kata kawaid riwayatnya. Sementara hadis yang saya tadi itu dimaknakan dengan makna yang lain. Di antara makna yang mereka sebutkan ialah sistem ainah yang saya bawakan tersebut. Ini pendapat jumhur ulama. Ini yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama sekarang ini. Tamam? Baik ulama dahulu maupun ulama yang sekarang ini. Allahu ta'ala alhamdulillah. Dari mana? Dengan pendapat yang kedua ini, kalau Anda misalkan melakukan kredit sepeda motor dengan tanpa ada syarat denda atau hangus, terus misalnya dengan nominal yang itu juga sampai akhir tahun, sampai selesai melunasi, maka tidak mengapa, tidak masuk dalam barisan riba. Tetapi kalau Anda masuk dalam transaksi itu dan disebutkan di awal akad ada dendanya, ada hangusnya, ada begininya, ada begitunya, maka tidak diperbolehkan. Jadi paham ini ya? Ya, karena ada penambahan nominal dan hukumnya riba. Ala kulli hal, mau pendapat yang pertama, mau pendapat yang kedua, kenyataan sekarang ini yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Hah? Yang mana? Kenyataan yang terjadi sekarang ini ada penambahan apa enggak? Ada ketentuan syaratnya apa enggak? Ada hangus-hangusnya apa enggak? Ya sudah. Kalau demikian kondisinya, mau pendapat yang pertama, mau pendapat yang kedua, semuanya mengatakan tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya, mumpung antum belum kepikiran, tak kasih tahu pikirannya. Nah, antum yang jawab ya. Ada yang ngomong, Ustaz, saya ini dengan hasil kerja saya selama ini, itu insya Allah, kalau saya ambil sepeda motor ini dengan angsuran 1 tahun tiap bulan sekian, sekian, sekian, sekian, insya Allah Pak Ustaz, tidak pernah bolong. Artinya apa? Terus akan dia bayari, dia bayari, dia bayari. Tidak pernah, jauh tempo. Enggak pernah kena denda. Dan juga enggak pernah hangus. Sampai setahun penuh. Beres terus sama dia, sampai akhir. Enggak ada penambahan nominal Pak Ustaz. Enggak ada Pak Ustaz. Hah? Karena saya lunas terus, nggak ada masalah itu. Apakah ini boleh, Pak Ustaz? Pendapatnya, pendapatnya pertama ya, apa yang kedua? Pinter. Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan persyaratan sudah tertulis di awal. Kalau Anda masuk ke situ, itu artinya Anda merestui persyaratan yang mengandung unsur riba tadi. Dan kamu jangan ta'awun, jangan bantu membantu dalam perkara riba. Apa? Yang kedua, Anda masuk di dalam yang namanya tindakan penuh spekulasi. Siapa yang tahu keadaan Anda besok? Mungkin sekarang ini Anda merasa mampu untuk membayar. Belum tentu pada bulan-bulan berikutnya Anda mampu. Rezeki minallah. Mungkin saja laqad jarahullah, Allah uji kalian dengan kolab dalam usaha Anda. Kayak gini loh. Mana ini? Gak bisa membayar apa namanya? Angsuran tadi. Akhirnya Anda pertamanya kena denda. Ternyata denda lagi. Ternyata tinggal 1 bulan lagi. Akhir saja. Tengah mati dia berusaha untuk melunasi. Ternyata kadar Allah tidak mampu. Hangus semuanya. Jatuh dalam perkara riba. Repot urusannya. Hal. Sehingga jangan cawe-cawe. Hah? Jangan macam. Bagaimana Pak Ustaz? Ya sudah, kalau gak punya uang itu jangan mikir-mikir macam-macam. Kalau emang gak punya uang, gak usah beli mobil. Kalau sudah motor, gak usah beli mobil, gak usah mikir macam-macam. Ya, yang adanya aja, kamu tuh punya uang berapa sih? Saya punya uang cuma 50 ribu. Saya kamu syukuri, saya kamu pakai untuk makan sehari-hari, cukup. Ya kan gimana, sekarang ini kamu butuh alat transportasi, apa namanya, harus pakai motor, biar gak terlalu capek, begini-begini. Cuma apa lagi? Mending capek sedikit tapi kamu aman dari riba, daripada kamu nyaman tapi kamu tidak aman dari yang namanya riba. Wallahu itu sekedar alasan kamu saja. Nah, alasan kamu saja. Jadi paham ya? Kalau punya kamu nyaman, kok kamu jalani aja? Jalani dulu uang, jalani dia yang asuran tadi yang kamu merasa yakin mampu itu, kamu jalani dulu aja di rumah. Jalani, banyak-banyak, sampai setahun, banyak jumlahnya, baru kamu belikan dengan kontan sepeda motor yang kamu inginkan. Selamat, sama saja. Hah? Ya kan nanti kalau di rumah kan terpakai Pak Ustaz. Caranya gampang. Panggil teman kamu yang kamu percayai. Kamu tolong ya. Saya minta kamu jaga uang saya. Jika saya ibaratnya nabung pada Anda. Bila kita ala ya, bila kita ala. Udah kamu kasih sama dia. Jadi ngangsu sama dia terus. Terus begitu numpuk banyak. Ada berapa uangnya? Ada 15 juta. Nah, ini nih. Yang ambil, beli bisa motor. Aman. Iya, Pak, ya. Nah, iya. Itu solusi yang bagi Anda yang enggak tahan kepingin punya sepeda motor. Allahu a'lam. Masalah yang lainnya. Masalah asuransi. Masalah asuransi. Asuransi ini juga demikian. Saat ini yang namanya asuransi malam tina wassalamualaikumullah tak jamur di musim hujan. Banyak macam dan banyak jenis. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, ada asuransi jiwa, ada asuransi apa lagi? Biaya siswa. Tadi pendidikan tadi itu ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kendaraan, ada asuransi barang, ada asuransi macam-macam. Macam-macam yang namanya asuransi. Hah? Asuransi usaha, usaha kamu diasuransikan, kalau misalkan terjadi kolab, langsung pihak bank yang menanganinya, ya, yang punya kolab, bayar standar, butuh lagi. Asuransi. Dalam bahasa Arab namanya at-ta'min. At-ta'min. Asuransi ini kana fi na'zakumullah. Ada tiga macam. Ini perlu sampaikan ya. Sebab tidak semua asuransi itu diperbolehkan dan juga tidak semua asuransi itu dilarang. Yang pertama ialah asuransi ijtimai. Ijtimai itu asuransi sosial. Namanya asuransi sosial. Yang kedua at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi gotong royong. Itu bahasa saya sendiri ya. Ini yang bisa bahasakan dengan bahasa sekarang. Ta'awun kan saling tolong menolong. Asuransi gotong royong. Dan yang ketiga ialah at-ta'min at-tijari. Asuransi perdagangan. Ini tiga saja. Adapun jenis-jenis asuransi yang saya sudah bawakan tadi, tinggal kamu masukkan bagian yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Asuransi yang pertama namanya asuransi sosial. Ini khonamtina azakumullah, yang memberikannya ialah pihak pemerintah. Bagaimana gambarannya? Gambarannya yang kena tina azakumullah ialah orang-orang yang sebagai karyawan pemerintah. Jangan bahasa lain. Jangan bahasa lain. PNS. Pegawai negeri sipil. Sekumpulan militer. PNS ya kawan. Biasanya kena tina azakumullah dari pihak pemerintah. Mereka itu merasa bertanggung jawab untuk mengurusi karyawan-karyawannya. Yang tanggung jawab. Bagaimana sistem asuransi ini? Sistem asuransi ini, ikhwan, ialah diambil dari gaji mereka setiap bulannya. Amin ya. Misal, gaji PNS itu ialah 1.500.000. Oleh pihak pemerintah, dari gaji mereka yang ada itu dipotong 250.000 per bulan. Sehingga setiap bulannya PNS dikasih gaji 1.250.000 rupiah per orang. Potongan gaji ini khonamtina azakumullah oleh pihak pemerintah tidak kemudian dijadikan sebagai keuntungan mereka, tidak. Tapi disimpan untuk hari tua karyawan-karyawan tadi. Ketika masa purna. Ketika sudah memasuki masa purna, sudah mencapai purnawirawan. TNI Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara atau purna masa kerja sipil. Itu begitu dia memasuki masa purna dan sudah purna, dari mulai awal dia jadi PNS, gaji awal sampai gaji yang terakhir itu diberikan semuanya kepada dia. Nih, dari pihak pemerintah. Dari sana. Sana. Ya? Mereka punya ketentuan. Kalau kemudian apa namanya merekanya purna sebelum masanya, maka diberikan sekian. Dan kalau misalkan mereka purna, betul-betul sudah purna, selesai masa tugasnya lengkap, biasanya dikasih itu semua kepada mereka plus tunjangan pensiunan. Begitu kan? Iya. Siapa yang jadi PNS ini? Begitu enggak? Ini diistilahkan oleh para ulama at-ta'min al-ijtima'i. Bagaimana hukumnya ini, khonatina azakumullah? Hukumnya khonatina azakumullah ialah dikatakan oleh para ulama hukumnya jaizah, diperbolehkan. Karena tujuan inti asuransi yang satu ini khonatina azakumullah ialah untuk masa depan para karyawan dan juga untuk keluarga para karyawan kalau misalkan dia mereka sakit atau dia mati atau semisalnya. Paham ini? Tidak ada unsur bisnis sedikit pun dari pihak pemerintah. Maka ini kalaupun dikatakan sebagai asuransi, asuransi yang diperbolehkan. Paham ini? Jadi paham. Sistem ini bisa diterapkan oleh selain pihak pemerintah. Bagaimana itu? Misalkan guru swasta. Guru swasta ya. Swasta kan bukan PNS ya. Bukan PNS. Bukan. Swasta kan? Ada guru-guru swasta ya. Sekolah-sekolah swasta bukan PNS. Kalau dia sekolahan, mereka juga merasa bertanggung jawab dengan nasib masa depan guru-guru ini tadi. Dengan sistem yang sama, gaji mereka setiap bulannya dipotong sekian persen, disimpan oleh pihak sekolahan. Begitu dia mati sebelum masa purna, maka gaji awal sampai dia meninggal dunia itu semua dikasihkan kepada keluarganya yang tinggal mati. Atau kalau misalkan dia selesai masa purnanya, diberikan semuanya secara lengkap plus tunjangan pensiunan. Ini pun juga diperbolehkan. Kalaupun dikatakan sebagai asuransi, itu asuransi yang diperbolehkan. Sebab tujuannya karena kita Allah untuk membantu mereka semua. Jadi paham ini? Jadi paham ini. Jadi ini bisa kamu kiaskan dengan sistem yang ada sekarang ini. Yang seperti ini modelnya diperbolehkan. Yang kedua ialah at-ta'min at-ta'awuni, asuransi gotong royong. Yang namanya gotong royong, fanatina azakumullah. Yang namanya gotong royong, jumlah nominal yang diambil itu nggak tentu. Bahasa kita tuh seikhlasnya lah. Ada yang ngasih 5.000, 5.000, ada yang 10.000, 10.000, ada yang ngasih 1.000, 1.000. Ya mam? Nominalnya nggak tentu. Kemudian tidak diharuskan atas nama baharinya. Nah, saya bikin terus baharinya pas di tengkuk saya. Biar antuk tuh. Baharinya di atas tuh ya. Apa tadi? Ah, gotong royong. Ya, gotong royong, Pak. Paham ini ya? Misalkan ya, Pak. Ini biasanya misalkan terjadi pada perkumpulan angkot, misalkan begitu. Angkot-angkot ini punya asosiasi, perkumpulan sendiri. Semua grup angkot ini tadi kumpul dalam satu paguyuban angkot. Ini namanya angkot, bukan? Taksi. Kok mahal sekali ya, taksi. Ya sudah. Taksi di Jawa itu yang zenit, yang bagus, yang sedan. Ya sudah angkot, angkutan pedesaan atau angkutan kota. Kumpul mereka dalam suatu kuyupan. Mereka ngomong, kita ini sebagai para sopir-sopir angkot, ya, namanya orang nyupir, kadang mungkin terjadi sesuatu tabrakan atau misalnya. Siapa yang akan tanggung kita? Maka punya ide bagaimana kalau kita menyetor masing-masing orang setiap harinya berapa, semampu dia, dia mampunya banyak, ngasih banyak, sedikit, ngasih sedikit, sedang, ngasih sedang. Nah, enggak tentu lah. Jadi gotong royong aja lah, enggak mesti harus diharuskan begitu. Gotong nanti kalau misalkan enggak ada yang kecelakaan, dan mudah-mudahan demikian, sampai uangnya sangat banyak, stop. Jangan terus enggak ada cukup. Ini, apa namanya, jatah. Masih ada. Kalau nanti ada lagi yang kecelakaan, kok kurang, kita galang lagi. Gotong royong lagi, lebih banyak lagi kita nyetornya, supaya membantu teman ini tadi. Dari tadi ya. Akhirnya pihak angkot semuanya setuju. Setiap harinya mereka membayar pada seorang, dimasukkan dalam kotak. Pada orang yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 6.000, ada yang 10.000. Setiap harinya. Nah mesti. Nah, sampai terkumpul uang sampai ratusan juta rupiah. Kok banyak sekali sudah sekarang ini. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada teman kita yang sakit, belum ada yang mati, belum ada yang tertabrak, belum ada yang begini, belum ada yang begitu. Ya sudah, stop. Untuk sementara, jangan ditaruh dulu. Ini cukup sekian saja, jadikan sebagai perangkas kita. Ada yang tertabrak, tempur belakangnya sama orang. Yeah. Hamzan apa-apa. Membutuhkan apa ini? Membutuhkan biaya bengkel, perbaikan. Lapor dia kepada apa namanya yang pegang uang itu. Allah musta'an, gimana nih akhi? Ada apa? Ini mobil saya tabrak sama orang ini. Mana mobilnya? Ini sudah pesok semua belakangnya itu. Penyet semua itu. Penyet itu. Gimana nih? Kita masuk ke bengkel. Masuk ke bengkel. Biaya. Dari mana ngambilnya? Dari uang tadi. Habis berapa ya? 5 juta ya? Dan 5 juta. Habis. Ada lagi yang orang-orang kecelakaan lagi. Allahul musta'an. Gimana nih? Oh dia luka ini. Ini bawa ke rumah sakit. Rumah sakit siapa yang biayai? Dari uang berangkat. Dia pokoknya berapa ini? Oh 1 juta. Gimana mobilnya? Mobilnya gak ada masalah. Ya, siapa mobil? Kok banyak sekali yang kecelakaan ini. Wah, berangkat sama habis. Ya Allah, selagi. Nah, urun lagi, maka kotor royong lagi. Ada yang 1.000 lagi, terus begitu. Sampai banyak lagi. Itu namanya apa? Ad-da'min ad-da'awuni. Itu asuransi gotong royong. Hukumnya apa ini? Ini kan, kalau kamu perhitungkan mungkin, kamu sebagai anggota tadi itu, selama ini saya nyetor terus, kadang 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Saya nggak pernah kecelakaan. Alhamdulillah. Syukur kepada orang punya kecelakaan. Tapi yang pakai teman-teman saya terus. Saya minta terus. Gimana ini? Atau saya baru nyetor 3 kali. 1.000, 1.000, 1.000. 3.000 rupiah. Qadarullah hari yang keempat saya kecelakaan. Membutuhkan uang 5 juta rupiah. Masya Allah ya. Saya baru nyetor 3.000. Dapat uang 5 juta rupiah untuk kecelakaan tadi. Itu mungkin atau mungkin? Mungkin. Hukumnya apa ini? Ya. Boleh. Kenapa kok boleh? Gitu ya? Masya Allah. Kalau yang kedua ini, khonatina asyakumullah, diperbolehkan. Diperbolehkan. Kenapa ya, Pak? Sebab memang prinsip dasarnya ialah at-ta'awun fi ma bainahum. Saling bantu membantu, gotong royong di kalangan mereka, dan memang itu bukan untuk bisnis. Setelah ya, jadi ketahui dengan cara satu tadi itu tidak diharuskan gotong royong. Dan juga apa namanya? Ketika berangkatnya cukup banyak dihentikan. Ini diperbolehkan. Kalau ada yang seperti ini diperbolehkan. Yang ketiga, At-ta'min at-tijari, asuransi dagang, asuransi bisnis. Asuransi bisnis ini khanam binasallah. Gambarannya, mereka muamalah dengan orang-orang yang punya harta, yang punya uang. Dengan ketentuan, setiap bulan membayar nominal tertentu. Amin ya. Membayar nominal tertentu. Setiap bulan dia, terus setiap bulan. Misalkan satu bulan membayar 100.000 rupiah. Dengan ketentuan, kalau tidak ada apa-apa, maka orang tersebut terus memberikan 100.000 rupiah per bulan kepada pihak asuransi. Terus ini, kalau terjadi sesuatu, maka pihak asuransi yang menanggung semua yang terjadi pada dia. Jadi paham ini? Paham sama ya? Itu gambarannya. Jadi macam-macam ya, Pak. Yang sering mereka jadikan contoh, khonafina asakumullah ialah ketika ada orang kirim barang. Ini yang menggunakan kontainer sekarang ini. Mengirim barang dengan jumlah yang sangat besar. Apalagi jarak jauh. Yang punya barang itu enggak mau berisiko. Dia asuransikan barang dia tadi kepada asuransi apa namanya? Jasara Harja. Apa? Kecelakaan. Bagaimana? Asuransi kerugian. Iya, namanya asuransi kerugian. Bagaimana itu? Dia membayar kepada dia asuransi. Ini biasanya tertentu begitu. Ini barang saya kirim dari Samarinda melalui Sungai Mahakam, saya kirim menuju ke Irian. Berapa saya harus bayar asuransi kerugian ini? Mereka mengatakan, Bapak membayar 25 juta. Ini 25 juta ini selain ongkos kirim. Ongkos kirim Anda itu urusannya dengan ekspedisi. Ini enggak, urusan dengan asuransi. Dia yang menjamin 25 juta. Malah. Kalau ini barang selamat sampai tujuan, jadi asuransi begini. Nah, 25 juta kali ini. Nah, kalau kemudian dalam satu hari dia mengirim 100 pengiriman kali kentang, temunya berapa ya? 2 M. Jadi apa ya? Apa kali ini? Betul apa? Harus betul. Harus cerdas apa namanya matematikanya. 2 M. Langsung. Tapi kalau ternyata baru sampai perairan dekat wilayah Ambon, misalnya itu ada gelombang dahsyat. Ayo keter. Wah, ini sudah dikasih khabar ketar ketir ini ya. Yang ketar ketir itu dua-duanya. Yang punya barang sudah ketar ketir, ini barang banyak ini. Yang asuransi pun sudah ketar ketir. Ya, tahu resikonya apa resikonya? Kalau resikonya kemudian ini guling, tidak terselamatkan, maka semua total apa namanya yang ada itu jadi tak tanggung asuransi. Yang punya barang santai aja. Apok banget ini. Total barang saya itu ada 5 kontainer, Pak Azran. Nah, itu jumlahnya 1 M. Ini 1 M. Harus dia memberikan 1 M. Ini namanya apa? Asuransi kerugian. Di sini ada unsur bisnis. Hukumnya apa ini, apa? Hukumnya haram. Ini yang namanya perjudian, pertaruhan. Mungkin kamu yang untung, mungkin dia yang untung. Pihak asuransi mungkin dia untung kalau selamat barangnya, mungkin dia rugi. kalau enggak sama pun. Asuransi mobil. Ini pun juga dengan cara yang sama. Dia perlu dia bayar pada di asuransi mobil. Nah, terus selama tidak ada kecelakaan, maka terus Anda memberikan kepada misalkan dia perlu membayar 50 ribu rupiah. Kalau selama 20 tahun, 30 tahun tidak ada kecelakaan, ya kamu kalikan saja 50 ribu dikalikan dia. Itu biasanya dia berapa tiap pekan? Per tahun. Tahun berapa biasanya? 3 juta. 3 juta. Mobilnya. Kicang 3 juta. Kalau sedan? Bapaknya paham sekali. 3 juta per tahun. Nah kalau selama 20 tahun Anda tidak ada kecelakaan sama sekali, berapa ya? Berapa? Selama 20 tahun ya, berapa ya? Hah? 60 silinder. Sekarang sudah boleh Pak Peter hitung-hitungan. Tetapi begitu Anda asuransikan itu mobil, dalam setahun 3 juta rupiah Anda kecelakaan, terbakar ke mobil. Siapa kan mobilnya ini, Pak? Diganti. Kamu santai aja. Biar aja terbakar mobilnya, dia selamat. Tinggal laporan dari asuransi. Terbakar, Pak, mobil saya. Loh, terbakar bagaimana? Itu nongkrong di kepolisian, terbakar. Nah, akhirnya dia harus mengganti mobil tadi. Nah, 3 juta dibalas dengan sekian puluh juta rupiah. Nah, Pak, kamu punya berapa ya? Hukumnya apa ini? Hukumnya haram. Kenapa? Ini namanya at-ta'min at-tijari, asuransi bisnis. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Asuransi jiwa. Ini harus disebutkan satu persatu kan? Asuransi jiwa. Jiwa Anda itu diasuransikan. Dengan sistem yang sama. Siapa ya? Sistem yang sama. Entah setiap bulan, mungkin tiap tahun membayar sekian. Kalau jiwa ini saya nggak ngerti nih. Ya, dia dikasih kalau pas apa ini? Pas sakit atau pas mati? Oh tergantung ya. Kalau misalkan dia sakit, maka dia mendapatkan biaya perawatan, gitu kan? Kalau dia kecelakaan, maka dia mendapatkan biaya kecelakaan. Ketika sakit pun dirinci. Apa namanya biaya perawatannya itu? Kalau sudah rawat jalan maka sekian, kalau misalkan dia operasi maka sekian, operasi organ yang vital maka sekian, kalau dia menginap maka sekian. Paham? Kalau dia kecelakaan, kalau misalkan patah tulang maka sekian, kalau misalkan apa namanya matanya rusak maka sekian, kalau misalkan kepalanya bocor maka sekian, kalau misalkan ini sekian, dirinci dengan lengkap. Ya apa ya? Kalau dia mati maka dia memberikan tunjangan kematian, asuransi kematian kepada ahli warisnya. Gitu kan? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini, Afi? Kok ragu-ragu lagi? Hukumnya apa ini, Afi? Hukumnya haram. Kenapa? Pertaruhan. Nah, kalau kamunya bayar terus gak mati-mati sampai 100 tahun, untung dianya. Kamu kebaikan, kan cuma sejigus ya. Itu bukan satu orang ya, ribuan, mungkin puluhan ribu orang, mungkin jutaan orang, kali kan. Itu kayak mencocok itu orangnya itu. Nah, langsung jadi miliarder itu. Atau mungkin trilioner itu nanti. Asuransi kesehatan. Sama dengan itu. Baik. Asuransi kesehatan. Bagaimana sistemnya ya, Pak? Ada yang tahu gambarannya? Potong gaji dari mana? Oh, PNS. Dari PNS dipotong gaji setiap bulan misalkan 50 ribu, misalkan ya. Bagaimana setelah itu? Itu 50 ribu itu diambil terus sama pihak pemerintah. Jangan terus. Kalau misalkan Tidak pernah sakit sampai purna. Itu uang kemana? Jelas kemana? Hilang? Oh hilang? Nah, itu saya pertanyakan. Saya khawatir nanti 50 ribunya begitu masa purna dikembalikan sama dia, kembali pada awal tadi. Kasihan ya. Ini kan enggak? Hilang ini, hangus? Hangus. Allahu Akbar. Hangus. Masih dikori sama dia. Bentar, pelan-pelan. Mukul orang pelan-pelan. Dikit-dikit-dikit. Lek. Gitu. Dari awal. Dur gitu. Bentar. Nah, begitu caranya. Kalau misalkan dia, apa namanya, sakit, maka dia mendapatkan biaya perawatan dengan golongan-golongan tadi yang saya bawakan tadi. Nah, hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya pertaruhan. Walaupun pemerintah yang mengatakan, kenapa? Dia membuat bisnis potongan kayu tadi di jari. Allahul Musta'an. Jadinya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'd. Anda jangan memakan harta kalian di atas dengan cara kebohongan. Apa lagi? Asuransi pendidikan, gimana sebenarnya? Sebenarnya dulu bagaimana caranya? Sama gimana? Ya saya tahu dong. Kalau kamu tahu saya nggak tahu kan rugi saya. Nah, gimana caranya? Ini saya bisa nerangkan sama orang lain. Yang diberikan lebih sedikit kepada kita. Yang diberikan kepada kita lebih sedikit. Dan kita apa namanya biaya sekolahnya gratis. Oh, artinya untuk pendidikan di depan. Misalkan saya masih masuk SD. Saya ini diasuransikan sama bapak saya gitu ya. Nah, bapak saya membayar kepada pihak asuransi pendidikan tiap mungkin tiap bulan selama saya SD tadi. Sampai lulus kelas 6 gitu ya. Ini lagi asik aja ya, Pak. Asuransi ya, jangan terus-terus ya. Lagi-lagi 5 menit. Allah. Begitu kan? Begitu nanti sampai 6 tahun ke depan, maka saya bisa mengambil apa namanya biaya SMP sama 3 tahun dari pihak asuransi. Sudah sepakat? Dengan sepakat ini. Terus biaya sekolah selama ini siapa yang biayai? Orang tua. Nanti pas SMP yang biayai siapa lagi? Oh kita ambil, kemudian orang tua menggunakannya sebagai biaya gitu. Nanti kalau dia asuransikan lagi yang SMP, maka selama 3 tahun dia bayar, begitu lulus SMP diambil lagi uangnya. Terus begitu. Apa ketentuannya? Nah, kan saya mau tanya dulu apa ketentuannya. Kalau kemudian ini enggak lagi 5 menit. 50 menit. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pada malam set sebentar nyampe. Nah, demi ini apa tadi yang saya bicarakan? Ini jadi pikir saya lupa lagi. Apa ketentuannya? Kalau ketentuannya itu, misalkan kita setiap bulan membayar 50 ribu selama 6 tahun, ketemunya berapa? 50 ribu dikalikan 12, 600 ribu. Ya, 600 ribu. 600 ribu dikalikan 6 tahun 30 hasil kita 600. Kalau nanti di akhir akhir akhir apa namanya sekolah tadi kita mengambil 3.600.000 juga. Ya terima kasih banyak itu nyelengi kepada Anda. Nah itu artinya saya nyelengi, apa nyelengi ya? Nabung kepada Anda. Saya nabung kepada Anda karena saya memberikan kepada Anda apa namanya nominal segitu, balik segitu. Apa demikian? Nah demikian, harus dia jalan. Loh, yang lebih banyak itu yang mana? Saya mengambil lebih banyak atau bagaimana? Jadi, tadi kita menyerahkan 3.600.000 itu bisa mengambil 10.000.000. Begitu, kita bisa mengambil 10.000.000. Rugi dong merekanya. Loh, mereka keuntungan dari sisi mana? Uangnya itu kemudian dibikin, diolah lagi sama dia. Berantai, asuransi berantai. Alas ya. Itu sama artinya Anda apa namanya membeli 10.000.000 dengan 3.600.000. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini punya riba baca India. Tidak boleh. Tidak boleh. Begitu sih. Gimana kamu? Pernah? Gimana? Nabung uang di bank 100 juta rupiah, kamu dapat bunga 5% tiap bulan. Ya kamu ambil bunganya enak sih deh. Makan bunga itu langgar riba. Ya. Bang dari mana bang? Bang dikelola lagi sama bank. Dia diputar lagi untuk dapat ini dan itu. Maya sih, tidak boleh. Asuransi apa? Apa itu? Ya apa itu? Jaminan sosial tenaga kerja. Bagaimana sistemnya? Gajinya PNS ini. Oh karyawan, karyawan sebuah perusahaan. Tiap bulan. Ya, pada masa purna terus. Artinya hangus. Kalau misalnya kita nggak sakit maka hangus. Kalau sakit maka diambilkan dari situ. Cuman itu kan lain lagi. Jadi di sini kan nanti nanti mau penggabungan dua. Penggabungan at-ta'min al-ijtima'i, asuransi sosial yang saya bawakan tadi, dan asuransi tijari. Ya Pak ya. Dari sisi kesehatannya, istri. Nah boleh. Sisi sosialnya, yang saya bawakan tadi. Apa namanya, perhatian dari pihak perusahaan untuk masa depan karyawannya. Gak ada masalah. Nyampur antara yang haram dan yang halal. Nah ya. Kesehatannya tidak boleh. Kalau maksudnya demikian, maka jangan masuk jam sospek. Harus begitu. Setiap karyawan begitu. Allah Pak. Kalau misalkan Anda sakit, misalkan Anda sakit, Anda gak mau dibiayai sama perusahaan, gak mau, saya biaya sendiri aja. Boleh gak? Hah? Boleh, tapi dipotong. Gitu ya. Allah. Kalian sebagai karyawan, ridho atau gak ridho? Dipotongnya gaji kamu itu. Gak ada yang ridho, siapa yang ridho? Nah, terus. Bentar, ini yang tadi itu ya Pak. Jelas, untuk yang si kesehatannya itu dicari bisnis. Untuk yang satunya lagi yang 5.000 itu sosial. Gitu loh. Hah? Terus bunga lagi bagaimana? Bunga lagi? Aduh. Tidak, jangan diambil. Dipaksa. Kalau nggak diterima bagaimana? Dikasih. Kalau dikasih, caranya, atau tahu berapa dipotongnya? Hah? Tahu berapa dipotongnya? 5.000, 10.000 tahu? Nominalnya berapa? Saya tahu. Nominalnya kamu tahu berapa rupiah? Seperti saya ketahui. Misalkan 10.000 ya. Kalau gitu gampang ya. Fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kemudian kamu yang sudah mau apa lagi? Kamu dapatkan saja pokok uang Anda. Gaji kamu sendiri. 10.000. Kamu hitung itu. Kamu kerja di situ berapa tahun? 10.000 dikalikan setahun, 120.000. Dikalikan 10 tahun, 1.200.000. Anda ambil 1.200.000. Selebihnya kamu peruntukan untuk kepentingan umum. Hal selamatnya begitu. Karena kamu dibahasnya mau apa lagi? Ya dosa ya merekanya. Bagaimana kalau kamu sakit? Kamu biaya sendiri saja. Nah, bagaimana? Allah Alam, ini solusi yang saya lontarkan. Insya Allah lebih bagus. Saya itu tempat aku berwas terus amali. Tambah bunga. Tambah bunga. Terus? Dari jam proses, itu ada jaminan kerja, jaminan kematian. Untuk asetnya sendiri, artinya murni perusahaan. Masya Allah. Terus tadi yang satunya lagi tadi apa? THT-nya? Murni dari gajinya dia dikumpulkan, begitu dia purna diberikan semuanya utuh. Masya Allah. Terus apa lagi? Nah, jaminan kematian tadi. Subsidi perusahaan murni, nggak dibebankan sama karyawan. Masya Allah. Terus kan lagi? Apa lagi tadi? Jaminan diambilkan dari mana? Benar itu. Potong gaji tadi. Potong gaji untuk hati-hati karyawan. Kalau gitu modelnya dimasukkan dalam jenis asuransi yang pertama tadi, at-tamin al-ijtimai namanya. Asuransi sosial. Kalau memang begitu gambarannya. Paham ya? Kalau memang begitu gambarannya, ya memang kebaikannya perusahaan. Terima kasih banyak. Misalkan pas lagi sakit karyawannya, tidak diambilkan dari mana-mana, subsidi perusahaan. Terima kasih banyak. Mati karyawannya itu, dikasih tunjangan murni dari perusahaan untuk ahli waris. Terima kasih banyak. Gitu. Dipotong apa namanya sekian persen dari gajinya untuk murni hari tua yang dibawakan dari sama kita. Ya jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Kalau seperti itu. Tapi kalau dengan gambarnya kedua tadi ada bunganya dipotong sebelah tua, ada yang kesehatan, kemudian dengan sistem bisnis yang dibawakan tadi segala macamnya, maka tidak boleh. Gampang aja kan? Nah, saya tanyakan sistemnya bagaimana? Gitu ya? Ya bagaimana hakikatnya? Anda tahu sendiri. Yang penting kalau begini maka termasuk asuransi sosial ini diperbolehkan. Kalau yang begini maka termasuk asuransi bisnis yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah taala benar. Nanti malah mau meneruskan materi persyaratan jual beli ataukah MLM. Waktunya sebentar ya. 9:30 harus tit selesai. Tit selesai harus siap-siap segala macam menuju ke balai papan. Sehingga tak mungkin mau 10:30. Nanti saya yang terlambat. Sudah kita bahas terlebih dahulu MLM. Saya secara khusus membahas dan membaca memegang buku panduan sistem insentif ukhuwah dengan bahasa lain AHADNET. Yang satu ini yang lagi rani AHADNET. Saya baca ini. Nah, kalau antum paham yang namanya asuransi, kalau antum paham yang namanya kredit, kalau antum paham yang namanya riba tadi, nanti kita lihat bagaimana isi daripada AHADNET. Siapa yang ikut dalam FLN satu ini, nah, siap-siap menunggu pembahasannya nanti malam insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.